Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur senantiasa kita aturkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kita kesempatan lagi untuk melanjutkan ngaji filsafat pada malam hari ini. Salawat dan salam nanti asal terlanturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita adalah bagian dari umatnya. Allahumma amin. Mungkin bagi teman-teman santri ngaji filsafat, sekiranya ada hasil berupa tulisan dari setiap ngaji, entah itu ulasan langsung ketika mengikuti ngaji atau ada tulisan-tulisan yang mungkin sudah dikumpulkan banyak, bisa dikumpulkan nanti, atau mungkin kalau sempat bisa dikirimkan ke kami. Bisa jadi nanti itu adalah jadi apa ya, kumpulan dari jejak-jejak ngaji filsafat. Kalau setiap sudah 5 kali ini kemungkinan ya ada catatan yang biasa kami post di Facebook, itu sebenarnya juga tulisan-tulisan ringan dan pendek dari teman-teman santri, mungkin bisa diikuti juga oleh teman-teman yang lain. Harapannya itu untuk bisa melihat bagaimana kita selama ikuti ngaji menangkap apa yang disampaikan oleh Pak Faiz, atau seberapa jauh materi ini bisa kita pahami. Dan kalau sejauh ini materi yang sudah-sudah itu kan baru sekedar rekaman. Nah, bisa jadi nanti produknya itu juga tulisan. Nah, ini nanti silakan teman-teman bisa menulis dengan kemampuannya masing-masing, gayanya masing-masing. Sesuatu nanti kalau terkumpul banyak bisa kita jadikan satu, bisa jadi kita terbitkan jadi buku dan lain seterusnya. Oke, itu mari kita mulai ngaji filsafat malam hari dengan sama-sama membaca surat Al-Fatihah. Selanjutnya kami persilahkan kepada Pak Farudin Faiz. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, mari kita lanjutkan ngaji filsafat kita. Malam ini kita nyampe ke sesi terakhir dari filsafat keadilan. Kapan-kapan kita lanjutkan lagi untuk keadilan, cuma biar enggak bosan, biar enggak keadilan terus kan nanti jenuh. Wong ya prakteknya agak enggak gampang untuk bisa adil. Bulan depan kita ganti tema. Kita tarik tema yang, saya pengennya tema yang ringan-ringan aja. Saya enggak tahu rencana saya bulan depan kita ngaji kitab tipis, temanya buku tipis. Ya, yang pertama nanti mungkin antara lain dalam bayangan saya, Oktober itu kita membahas Al-Munqit Minad Dolalnya Ghazali, Faslul Maqalnya Ibnu Rus, Hai bin Yakdhunnya Ibnu Tufail, filosofi Islam semua. Kita ambil yang tidak muslim satu, kita ambil The Prophet-nya Khalil Gibran. Jadi empat. Judulnya buku tipis, karena memang kitabnya tipis-tipis, tapi isinya dahsyat. Jadi nulis itu tidak harus tebel untuk bisa jadi keren. Tipis juga tidak apa-apa. Kan ada seorang ahli bahasa yang bilang teks itu justru yang luar biasa kalau tulisannya sedikit tapi maknanya banyak. Kalau dalam ilmu bahasa namanya openplex. Jadi tulisannya ya cuma itu, tapi siapapun bisa menafsir versi dia. Contoh paling gampang Al-Quran. Al-Quran itu ya sekian ribu ayat itu, tapi tafsirnya jutaan. Setiap kepala membunyikan sesuai versinya. Itu enggak gampang bikin teks yang kayak gitu. Maka besok kalau ada yang bercita-cita jadi penulis, coba nulis buku tipis saja, tapi luar biasa. Yo, ruginya memang bayarannya sidik nanti, karena bukunya murah, tapi monumental. Jadi orang lebih mudah diingat. Coba kalian baca The Prophet-nya Khalil Gibran itu kan, itu bisa ditafsir kemana-mana sesuai versinya yang baca. Mungkin dibandingkan Ihya Ulumuddin, kalau nanti kalian baca Al-Munqit Minad Dolal, itu lebih simpel Al-Munqit Minad Dolal. Isinya jauh lebih ada materi-materi yang macam-macam. Kalau Ihya kan satu jalur. Kalau di Al-Munqit Minad Dolal itu semacam biografi intelektualnya, autobiografi intelektual dari seorang Ghazali. Itu maka latihan nulis simpel tapi bermakna. Hari ini kan kalian biasanya sama dosennya disuruh nulis banyak, disuruh minimal 20 halaman, itu stres mesti kalian. Ya, coba sekali-sekali, saya enggak tahu ya, dosennya ngasih tugas materi sebanyak ini, ringkaslah jadi satu halaman saja. Kalau kalian bisa luar biasa, karena memang enggak gampang kayak gitu. Ya, saya pernah lihat ada proposal S3, tapi luar negeri ya. Itu cuma 3 halaman. Tapi orang baca 3 halaman itu langsung ngerti, oh ini maunya neliti ini dengan metode ini, arahnya ke sini, nanti dia ingin menemukan ini. Orang langsung paham. Dibandingkan nanti proposalmu S1 aja bisa nyampe 30 halaman. Yang mau diomongkan besok diisi skripsi, ada semua di proposal. Jadi orang gak perlu membaca ke belakang, mau coba proposal itu wis ngerti isinya itu apa. Itu jadi malam ini saran saya sebaliknya, nulislah tipis-tipis saja tapi bermakna. Kalau kalian disuruh nulis banyak kan gak jalan. Tiap hari saya ngomong latihan nulis, latihan baca juga jalannya seret. Wis nulisnya dikit-dikit aja tapi rutin dan bermakna. Oke, ke materi sekarang. John Rawl ini yang kuliah S2 mungkin S3 pasti pernah ketemu orang ini, khususnya mahasiswa filsafat, termasuk ketika masuk ke filsafat moral dan filsafat politik. John Rawl ini filosof Amerika. Sebenarnya dia lebih dikenal sebagai seorang filosof politik. anaknya orang kaya. Kalau pinter kaya itu kan enak jadi. Pengin apa aja bisa, pengin beli buku, nyari fasilitas aja, simple. Yang susah itu sudah enggak pinter, enggak kaya. Iya, itu susah wis ya. Sudah enggak pinter, pengin pinter, tapi kok ya enggak kaya. Akhirnya nyari gratisan. Download buku yang gratisan itu biasanya separuh-separuh. Google Book itu cuma contohnya aja. Jadi ilmunya setengah nanti. Jadi cuma ya sekarang kan gampang. Kalau butuh buku kan banyak, kamu bisa download, bisa internetan. Kalau enggak bisa kan bisa pinjam teman dan enggak usah dikembalikan. Dan biasanya kan itu, bilang aja lupa pokoknya. Katanya Gus Dur kan gitu. Oke. John Roll ini ibunya aktivis feminis. Bapaknya penasehat pemerintah. Kalau sekarang mungkin kalau zaman Pak Harto namanya DPA, Dewan Pertimbangan Agung. Orang-orang tua yang sudah pensiun biar enggak ngeritik pemerintah dikasih pos, dikasih jabatan. Meskipun jabatannya enggak penting. Kayak kalian punya senior, kalau dijadikan ketua kok ngerusak, enggak pinter, nyusahi, kasih aja penasehat, selesai. Jadi silahkan ngomong sak kapok ini enggak dituruti. Bapaknya John Roll itu penasehat pemerintah. Jadi dia anaknya orang terpandang, anaknya orang kaya. Waktu sekolah dia ledekannya panggilannya darah biru. Ya, saya enggak tahu kok. Kalau bahasa Jawanya wadanan. Jadi ledekannya itu dia dipanggil darah biru, meskipun kelihatan bukan meledek kan kalau orang dipanggil darah biru itu. Orang Jawa lebih sadis lagi kalau bikin panggilan. Tidak seperti orang Amerika. Kalau ada orang kurus saja kan bisa dipanggil krempeng, bisa dipanggil. Zaman saya dulu punya teman kurus panggilannya triplek. Kemudian, ya, ya dipanggilnya triplek. Halo plek, triplek itu kan panggilan luar biasa itu. Oke, okay. Ya, yuk. Sebenarnya kalau ada yang tertarik silahkan meneliti psikologi of pisuan dan wadanan itu. Saya kira itu ada teori bahasanya yang khusus itu. Itu kan ada intonasi, ada macam-macam. Kayak di Jawa Timur itu psikologi of danjuk misalnya. Itu bisa tebal skripsimu, luar biasa isinya. Kan itu pisuan. Wong itu enggak selalu konotasinya marah atau melecehkan. Keakraban juga bisa ngomong itu. Kayak orang Jogja, Jawa Tengah kalau bilang su gitu kan seolah-olah akrab sekali. Jadi meskipun kadang-kadang juga konotasinya marah, melecehkan. Oh, itu perspektifnya bisa filsafat bahasa, bisa psikologi. Kamu bisa pakai teorinya Freud yang psikoanalisis itu, ada apa di balik orang-orang yang misuh itu. Oke, John Roll itu, John Roll punya banyak trauma sehingga jadi orang pinter. Iya, kalau hidupnya lurus-lurus saja ya mungkin ya enggak ada yang bikin meletik, tapi kadang-kadang pengalaman traumatik itu bikin orang meletik. Dua saudaranya meninggal gara-gara dia. Jadi John Roll yang sakit. Dua kali dia sakit, cuma dia sembuh. Saudaranya yang ketularan dia meninggal. Jadi pertama sakit difteri, yang kedua sakit pneumonia. Jadi radang paru-paru. Menular ke saudaranya meninggal. Dua-duanya. Meskipun kakaknya masih hidup, tapi dua adiknya gara-gara dia meninggal. Terus trauma yang lain, dia sempat juga ikut Perang Dunia Kedua. Ditugaskan di daerah-daerah Asia, termasuk Papua Nugini, termasuk Jepang. Dia termasuk saksi mata bom di Hiroshima. Dan itu yang nanti bikin dia jadi aktivis anti perang. karena dia trauma. Terus teori keadilan juga diinspirasi oleh pengalaman hidupnya, khususnya ketika dia melihat kulit hitam. Kulit hitam itu kan sumber masalah kalau di Amerika. Kalau di sini kan biasa kulit hitam itu. Rata-rata teman-teman kan juga kulitnya hitam, tidak apa-apa. Kalau di Amerika kulit hitam itu dianggap masyarakat kelas 2. Meskipun bule-bule, kalau ke Indonesia kadang-kadang yang dicari yang hitam-hitam, yang putih-putih tidak laku. Karena mungkin bagi mereka yang putih di tempatnya sana banyak, pengin jajal sing ireng-ireng. Mungkin itu psikologi bisa begitu. Tapi di asalnya sana, daerah asalnya sana, kulit hitam mungkin sampai hari ini. Kemarin yang kasus demo rusuh itu kan gara-gara ada polisi nembak orang kulit hitam. Jadi di bawah sadarnya orang Amerika itu sebenarnya ada mode rasisnya. Kalau lihat orang kulit hitam dianggap masyarakat kelas 2. Oke, itu John Roll. Dan ibunya sendiri termasuk yang agak anti sama orang kulit hitam. Itu yang bikin nanti salah satu yang menginspirasi John Roll untuk menggagas Theory of Justice, bukunya yang masterpiece, Teori Keadilan. Yang ini dianggap puncaknya teori keadilan dalam filsafat politik modern, menggabungkan beberapa gagasan keadilan dari filosof sebelumnya, dikritik, disempurnakan, lahirlah Theory of Justice. Makanya saya taruh di sesi yang paling akhir. Syaratnya harus ngecek lagi ngaji-ngaji yang kemarin mulai awal, biar bisa agak menangkap apa maunya John Roll. Oke, dimulai. Bismillah. Itu fotonya tak ambil yang menurut saya paling ganteng. Di foto yang lain jelek, karena itu mungkin bukan foto lukisan. Jadi orangnya tipikal orang Amerika, tipikal orang bule. Kalau sudah tua kan kelihatan tidak segar lagi. Oke, kita lihat kalimat-kalimat dari Theory of Justice. Saya buka dengan kata-katanya John Roll bahwa, bahasa Inggris ya, tidak apa-apa, justice is the first virtue of social institution, as truth is of system of thought. A theory, however elegant and economical, will be rejected or revised if it is untrue. Likewise, laws and institution, no matter how efficient and well arranged, must be reformed or abolished if they are unjust. Katanya John Roll, keadilan itu adalah kebajikan pertama dari institusi sosial kehidupan bersama. Sebagaimana kebenaran itu juga kebajikan pertama dari pemikiran. Jadi secara individu, hal paling penting dalam diri kita sebagai manusia adalah kebenaran. Karena kita punya ciri berpikir, dan berpikir itu jalan menuju kebenaran. Posisinya kebenaran dalam hidup kita itu sama dengan posisinya keadilan dalam kehidupan sosial. Jadi analoginya begitu. Itulah pentingnya keadilan. Katanya John Roll lagi, satu teori betapapun elegan, elegan itu mungkin kalau bahasa Indonesia terjemahkan aja keren, sekeren apapun teori, and economical, economical itu sederhana, gak perlu jelimet orang bisa paham, tapi must be rejected, harus ditolak atau direvisi kalau dia tidak benar. Karena mikir itu ya nyawanya ada di kebenaran. Serumit apapun teori, kalau tidak benar ya tidak ada nilainya. Sama kayak hukum, sama kayak apalagi aturan sosial. Seefisien apapun, setertib apapun, sebagus apapun, harus direformasi, harus dihancurkan kalau dia tidak adil. Jadi kalau ada struktur sosial yang tidak adil, itu sama dengan pemikiran yang tidak benar. Levelnya seperti itu. Itu maunya John Rawls. Jadi hidup itu kan isinya dua, hidup sendirian atau hidup bareng-bareng. Kalau hidup sendirian, bekalnya pikiran. Hidup sendirian itu maksudnya hidup kita secara individu. Nah, kalau hidup kita yang bareng-bareng, ini bekalnya struktur sosial, aturan sosial. Pikiran menuntut kebenaran, aturan sosial menuntut keadilan. Jadi asumsi pertamanya itu, jadi hidup harus adil. Kalau enggak, itu sama dengan kita mikir tapi salah. Prinsip yang pertama. Dari situ terus dia, kalau begitu harus dirumuskan hidup yang adil itu bagaimana. Kalau kita yang umat beragama kan sering bilang bahwa Allah itu maha adil. Orang sufi menyuruh kita berakhlak sesuai akhlaknya Allah. Takhallaq bi akhlaqillah. Berarti perintah adil itu ya sebenarnya tidak cuma perintahnya pikiran, tapi juga perintahnya agama. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Itu biasanya hampir semua khotib ngomong itu di akhir khutbahnya biasanya. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Kalau pas enggak tidur pasti dengar itu. Ya, kalau pas tidur ya ceritanya beda. Oke, apa sih yang menginspirasi theory of justice-nya John Rawls? Yang pertama, khas modern, khas Amerika, liberalisme, kebebasan manusia. Jadi manusia itu nilai paling basic dalam hidupnya adalah bebas. Dia hidupnya bisa milih, pingin gaya A, pingin gaya B, boleh. Itu satu-satunya yang punya hak untuk bebas itu manusia. Kemarin satu bulan kita ngomong filsafat kebebasan. Semua makhluk yang lain tidak ada, binatang tidak bisa, apalagi tumbuhan. Tumbuhan itu pindah tempat aja nggak bisa. Di situ yuk, di situ terus. Binatang bisa pindah tempat tapi juga tidak bebas. Bebek itu sejak dulu kayak gitu sampai hari ini kayak gitu. Tapi kalau manusia dia bisa ganti mode. Dia bisa milih. Kalian kan gaya hidupmu sebenarnya hasil keputusanmu milih. Itu bebas. Mulai hal paling kecil sampai paling besar. Meskipun Pak Mir menyediakan minum, itu kalian bebas milih mau ngambil apa enggak. Meskipun Pak Mir menyediakan satu gelas untuk satu orang, sebenarnya kalian juga bisa milih. Mungkin ngambil 2-3 gelas enggak apa-apa kalau enggak ketahuan. Jadi hidup ini, katanya kelompok ini, bahwa hakikatnya adalah bebas. Kamu mau milih aliran fundamentalis atau aliran liberal, itu juga pilihan. Jangan dikira kalau fundamentalis itu bukan pilihan, yang liberal itu baru yang pilihan. Enggak, dua-duanya juga pilihan. Wong kamu enggak milih itu juga bisa. Jadi dasar teori yang dipakai oleh John Rawls yang pertama, untuk bisa nanti keadilan itu jalan, syaratnya adalah diakui bahwa manusia itu bebas karena perilaku, pilihan hidup itu tidak bernilai moral kalau itu tidak bebas, kalau itu terpaksa, kalau itu terancam. Jadi teori pertama yang nanti diramu oleh John Rawls adalah liberalisme kebebasan. Terus yang kedua, teori kontrak sosial. Ini jadi kalau saya tidak tahu, zaman saya dulu ada yang sering bilang hidup ini kontrak, tidak, bukan milik kita. Itu sebenarnya itu terpengaruh teori dari barat, bahwa kita ini, kehidupan bersama ini kontrak. Kecuali yang jatuh cinta, biasanya kan dulu kalimatnya begini, bagi yang jatuh cinta itu dunia milik berdua, yang lain kontrak. Dulu kan kalimatnya begitu. Jadi ini sebenarnya teori, dulu pernah saya sebut Thomas Hobbes, teorinya Rousseau, teorinya John Locke, tokoh-tokoh yang kita bahas dulu, bahwa hidup sosial ini sifatnya kontrak. Kita bebas milih, semua orang punya kepentingan sendiri untuk milih. Ini kalau tidak diatur, mesti tabrakan. Untuk tidak tabrakan, harus ditata. Untuk ditata, harus ada kesepakatan bersamanya. Itulah nanti yang disebut kontrak. Kita dulu sepakat Indonesia ini dasarnya adalah Pancasila. Sesepuh-sesepuh dulu menyepakati itu. Itulah kontrak kita sebagai warga negara Indonesia, dengan Pancasilanya, dengan undang-undangnya, dan seterusnya. Jadi sifatnya kontrak. Apa kemarin saya ada seminar itu, apa boleh diganti kontrak itu? Ya boleh, wong itu kontrak. Sifatnya kan bersama. Kalau orang se-Indonesia sepakat ganti, ya monggo saja. Wong itu dulu kesepakatan. Ya bagus sih, cuma nilainya kontrak. Bagus itu ya zaman itu. Mungkin sekarang ada yang lebih bagus, bikin kesepakatan baru, ya monggo. Mungkin sekarang dirasa burung garuda kadaluarsa, Pak, sudah sekarang enggak keren lagi. Bikin yang keren lah misalnya. Loh, kalau semua sepakat enggak apa-apa. Misalnya besok kita bikin yang lebih berciri Indonesia, misalnya komodo misalnya kita. Loh, komodo kan sangat Indonesia. Berarti lambang negara kita adalah komodo misalnya. Loh, kalau sepakat ya enggak apa-apa, wong itu kontrak kok. Bukan sesuatu yang pasti benar, yang absolut benarnya. Itu kan kebenaran bersama, kebenarannya orang banyak zaman itu. Oke. Nah, teori ini nanti antara lain yang dipakai oleh John Rawls. Jadi yang pertama mengasumsikan bebas karena perbuatan moral itu gak ada nilainya kalau gak bebas. Yang kedua, keadilan itu adanya di dunia sosial, dan dunia sosial itu sifatnya kontrak, kesepakatan bersama. Itu teori yang kedua. Teori yang ketiga, utilitarianisme. Kemarin kita ambil tokoh John Stuart Mill. Ini sebenarnya dikritik oleh John Rawls, tapi tidak diruntuhkan. Ada beberapa bagian utilitarianisme yang dia tidak setuju. Utilitarianisme itu kan kebahagiaan paling besar untuk sebagian paling besar orang. Misalnya utilitarian itu, enaknya minumnya teh apa kopi? Kalau mayoritas sukanya kopi, maka sudah adil kalau takmirnya bikin kopi. yang suka teh harus manut mayoritas, karena mayoritas sukanya kopi. Nah, itu utilitarian. Jadi kepentingan orang paling banyak dinomorsatukan. Jadi rumusnya utilitarian itu, hukum itu adil kalau membela kepentingan orang paling banyak. Kan sekarang ada orang yang teriak-teriak, kita itu mayoritas, harusnya menguasai. Nah, itu teori utilitarian namanya, gaya barat. Jadi apa Islam kayak gitu, ya kapan-kapan kita bahas. Apa iya sih prinsip-prinsip keberagamaan kita itu yang dinomorsatukan adalah prinsip kebenarannya orang banyak. Karena dalam Islam itu benar salah itu tidak ada hubungannya dengan sejumlah orang yang percaya atau tidak percaya. Karena di Islam ada prinsip, ada kebenaran sejati, yang itu tidak ada hubungannya dengan apakah ada orang percaya atau tidak. Jadi kalau kita menjual jumlah, kalau kita mengandalkan siapa mayoritas, siapa minoritas, itu sebenarnya agak beda sama prinsip dasar kita. Oke, itu gaya utilitarian namanya, yang mayoritas yang harus dimenangkan. Ya rasional saja sebenarnya, cuma nanti dikritik oleh John Rawls. Kalau semacam ini, nanti pasti ada yang dikorbankan. Kalau ada yang dikorbankan, berarti tidak adil. Berarti strukturnya belum adil. Kalau ada, sudahlah kamu ngalah aja. Kamu kan jumlahnya sedikit. Yang suka teh, sebaiknya tidak usah cerewet. Kalau ingin takmir bikin teh, provokasilah teman-teman yang suka kopi biar pindah jadi teh. Nah, itu utilitarian. Kalau John Rawls tidak setuju yang kayak gitu. Bagi John Rawls tidak boleh ada struktur yang secara sengaja mengorbankan hak, meskipun sifatnya haknya minoritas. Semua level harus menikmati struktur yang adil. Nanti kita lihat tawarannya John Rawls. Yang keempat, yang ketiga, yang keempat, intuisionisme. Intuisi ini yang orang sering menyebutnya sense of justice, rasa keadilan. Intuisionisme ini kan teori keadilan yang basisnya rasa keadilan. Bagi teori intuisionisme, adil atau tidak itu hubungannya dengan rasa. Tidak bisa dibandingkan orang per orang. Kalau kamu misalnya ada yang sini yang tidak setuju poligami berapa? Ya, yang perempuan biasanya enggak setuju. Tapi ada loh perempuan yang setuju. Ketika dia dipoligami, bagi dia adil aja, enggak apa-apa asal suaminya adil, dan dia merasa diadili, kan enggak masalah, diadili. Pokoknya dia merasa dilindungi, dipenuhi kebutuhannya oleh suaminya, dan dia merasa sudah adil. Ini sense of justice. Kamu yang enggak setuju poligami, jangan dimarah-marahi dia ini. Wong dia merasanya begitu kok. Itu dasar teori keadilan intuisionisme. Ditindas, ngerti, tapi dia enggak masalah tuh, enjoy aja, enak-enak aja. Itu sah, itu adil. Itu intuisionisme. Kita enggak bisa, jangan mau, memberontak aja, proteslah aja. Enggak kok, bagi dia itu sudah adil kok. Itu intuisionisme. Jadi adil atau tidak, ya tergantung yang merasakan dong. Kalau saya merasa adil, ya berarti adil. Kalau saya enggak, meskipun bagi orang-orang semua adil loh. Sampean suaminya kaya loh, biar aja dia nikah banyak atau kebutuhannya terpenuhi, enggak, berarti enggak adil. Jadi secara intuisionis, adil atau tidak adil tergantung yang merasakan. Beda sama yang utilitarian tadi. Misalnya punya istri 4, yang 3 merasa adil, yang 1 merasa tidak adil. Nah, tetap disebut adil, wong yang 3 nganggapi adil kok. Itu utilitarian. Tapi kalau intuisionis, ya 4-4-nya harus merasa adil sesuai versinya masing-masing. Itu intuisionisme. Alatnya memang intuisi, bukan rasio. Jadi tidak bisa dikalkulasi 1 tambah 1, 2. Kalau ini dapat 2, ini juga dapat 2. Tidak bisa begitu. Sesuai konteksnya masing-masing. Intuisi itu kan sifatnya subjektif. Kalau dalam agama, sifatnya huduri. Jadi kamu rasakan sendiri dalam dirimu. Pengetahuan intuitif itu kan pengetahuan yang tidak bisa dijelaskan secara deskriptif, harus kamu alami sendiri. Contohnya kopi yang manis atau teh yang manis, itu tidak bisa kalau kamu tanya, coba jelaskan manisnya kopi susumu itu kayak gimana. Kalian kan jawabnya susah mesti kan. Manisnya kayak gini loh, Pak. Kayak susah ya. Ya pokoknya diumpil lah, yang penting legi. Itu kapan-kapan kita bahas itu ya. Ada cabang yang menarik yang bahas itu dalam filsafat ketuhanan. Ada nanti Ibnu Rus bahas panjang itu. Allah itu tahu segalanya enggak? Iya. Kalau pengetahuan eksperensial, pengetahuan dari pengalaman, kira-kira ayah Allah tahu enggak? Wah, itu jawabnya susah. Karena pengetahuan pengalaman itu harus didapat lewat pengalaman. Enggak bisa diketahui berjarak. Misalnya, Allah tahu enggak? Ini contoh ya. Allah tahu enggak rasa mules? Itu kan jawabnya susah. Kalau Allah tahu rasa mules, berarti Allah harus pernah mules. Ya masuk ke si Allah mules. Tidak nyampe kita kan. Oh itu jawab. Pertanyaan ini nanti oleh Ibnu Rus dijawab panjang, hampir 200 halaman. Ya meskipun contohnya ya bukan mules, tapi Allah ngerti enggak pengetahuan-pengetahuan yang sifatnya pengalaman. Kalau kamu jawab enggak, ya masuk Allah enggak ngerti. Kalau kamu jawab ngerti, ya masuk Allah ya. Ya mules barangan ya. Susah. Menjatuhkan kredibilitasnya Allah sebagai Tuhan itu kan. Iya. Jadi kontradiksi antara sifat-sifat Tuhan itu kan susah. Banyak yang kayak gitu. Misalnya kamu pinginnya Allah itu tahu segalanya, tapi kamu tidak mau jabariyah. Itu kan juga kontradiksi. Kalau Allah tahu segalanya, berarti segalanya sudah ada skenarionya. Itu ya jabariyah sebenarnya. Tapi kan kamu enggak mau. Ya enggak lah Pak, kita itu manusia bebas kok. Ya Allah tahu segalanya enggak? Ya tahu. Lah kalau lo sudah tahu kan berarti ceritanya sudah jelas. Oh, itu kontradiksi juga. Banyak yang kayak gitu. Ya sama kayak pertanyaan, bisa enggak Allah itu menciptakan benang ruwet yang sangat ruwet, saking ruwetnya Allah sendiri enggak bisa mengurai akhirnya. Itu kan kontradiksi. Itu yang bisa jawab yang logikanya tinggi. Kapan-kapan kita ngaji mantek agak dalam. Ibnu Rus banyak ngomong itu. Thomas Aquinas kemarin juga banyak ngomong itu. Sebenarnya kemarin kita ngomong Thomas Aquinas keadilan itu cuma nyuplik sedikit dari teorinya. Summa Theologica itu ngomong ketuhanan panjang lebar. Oke. Cuma ya enggak usah kesusu ya. Belajar filsafat aja kesusu. Kalau kesusu enggak jadi. Pelan-pelan aja dinikmati. Dapat dikit-dikit syukur, enggak dapat juga alhamdulillah. Loh iya kan prinsipnya kan tetap sama rumusnya. Ilmu itu seizin Allah. Kan kalau Allah enggak mengizinkan ya enggak dapat. Meskipun kamu ngaji di sini mantuk-mantuk duduk paling depan, kalau frekuensinya enggak nyambung sama Allah kan enggak dapat tetap. Al ilmu kan nurun. Ilmu itu cahaya. Dan Tidak sekedar ngerti loh ya, tidak sekedar paham. Kadang-kadang kamu merasa bisa menangkap, nanti pulang juga hilang. Nah, itu urusannya yang di atas. Yang penting kita berusaha. Dan jangan lakukan yang bikin Allah tersinggung. Yo, kalau bahasa anunya kan maksiat, yang dosa-dosa kecil itu jangan disepelekan. Yo, banyak lah, itu kan rumusnya Imam Syafi'i kan gitu. Imam Syafi'i itu kalau belajar enggak pernah mengandalkan catatan, tapi mengandalkan apalan. Dan itu mungkin dilakukan karena jauh dari dosa kecil-kecil. Karena yang namanya apalan itu kan butuh kejernihan pikiran. Kalau rumusnya Ghazali, untuk batinmu jernih, pikiranmu jernih, tidak boleh ada yang bikin ruwet, tidak boleh ada yang mengotori. Nah, yang tidak beres tadi bikin ruwet dan mengotori. Nah, itu rumusnya. Makanya santai aja, dinikmati belajar filsafat. Paling tidak kita dapat pahala nyari ilmunya. Kan umat Islam selalu mendorong cari ilmu, cari ilmu. Kalau dapat ilmu itu tidak wajib, itu urusannya Allah. Tapi kita cari aja ilmu, ya ketemu tidak ketemu pokoknya dicari. Oke, jadi nanti konsepnya John Rawls itu mix antara liberalisme, kontrak sosial, utilitarianisme dan intuisionisme. Itu nanti dalam bahasanya John Rawls dia menyebut teoriku itu sifatnya reflective equilibrium. Jadi gandengan antara refleksi rasional dan intuisi. Peduli dengan sense of justice tapi tidak meninggalkan rasio. Yo, sense of justice sih sense of justice, tapi tetap prosedurnya pakai akal. Nah, itu namanya, kalau istilahnya John Rawls namanya reflective equilibrium. Equilibrium itu kan tengah-tengah, imbang. Yo, adil itu harus diukur secara rasional. Meskipun demikian harus peduli juga dengan rasa keadilan. Rasa keadilan ini yang tadi disebut intuitif tadi. Jadi ada level ketika keadilan itu sifatnya rasa. Jadi kita rasanya kok tidak adil ya. Kan kalian sering misalnya lihat berita, ada nenek-nenek umur 70 tahun fakir miskin gak punya keluarga. Untuk bisa makan dia ngambilin kayunya PTPN untuk dijual. Ngambil sedikit kayu aja orang setua itu dihukum 5 tahun apa 7 tahun. Ya hukumnya memang mungkin begitu. Di undang-undangnya begitu, rasionalnya begitu. Tapi sense of justice kan, ya masa orang setua itu dihukum 7 tahun. Mbok sudah enggak usah. Ya dihukum sih dihukum, tapi ya mbok jangan begitu ngukumnya, sudah tua, perempuan, sendirian lagi, tidak punya keluarga lagi misalnya. Nah, itu sense of justice yang bunyi. Tapi rasionya di mana? Ya jangan, ya tetap dihukum wong dia salah maling. Nah, itu rasio. Tetap tidak boleh ngambil barangnya orang lain itu. Cuma ya hukumnya bagaimana? Nah, itu sense of justice harus main. Nah, itu yang oleh John Rawls disebut reflective equilibrium. So, equilibrium itu keseimbangan. Terus sekarang kalau ngomong keadilan, katanya John Rawls, jangan dibahas kasus per kasus. Susah nanti. Ranahnya keadilan itu bukan kasus per kasus, tapi struktur wong, keadilan itu hubungan manusia dengan manusia yang lain. Cara paling gampang untuk mewujudkan keadilan adalah garaplah, kalau bahasanya John Rawls, basic structure of society. Struktur sosial masyarakatnya yang digarap. Hukumnya, struktur ekonominya, struktur politiknya, bikin seadil mungkin. Jangan garap kasus per kasus. Kalau garap kasus per kasus nanti kita capek. Bikin aja struktur yang adil, hasilnya pasti adil. Jangan nunggu masalah. Jadi yang pertama, wilayahnya keadilan itu wilayah struktur. Yang kedua, cara bikin struktur yang adil gimana? Pertimbangannya katanya Jolol adalah hak, bukan manfaat. Kalau utilitarian tadi kan manfaat. Carilah yang paling bermanfaat bagi sebagian besar. Katanya Jolol bukan begitu. Untuk bikin struktur aturan yang adil, rumusnya hak. Berangkatnya dari hak, bukan dari manfaat. Kalau dari hak, misalnya tadi urusan minumnya yang ngaji filsafat, itu berarti rumusnya adalah berarti hak. Setiap yang ngaji berhak dapat minum. Nah, ini berangkatnya dari hak. Kalau berangkat dari hak, nanti hasilnya pasti adil, pasti fair. Kalau berangkatnya dari manfaat, nanti bisa-bisa prosesnya enggak adil, yang penting manfaatnya. Jadi katanya Jondol, jangan dilihat ujuk-ujuk, yang penting hasilnya. Tapi prosesnya juga harus diperhatikan. Untuk dapat proses yang adil, ya caranya perhatikan hak. Jangan sampai ada hak yang dilanggar. Dilanggar bukan di musola lo ya. Jangan sampai ada hak yang ditabrak. Nah, dilanggar kamu pikirannya beda. Jadi yang pertama, bikin struktur yang adil. Struktur yang adil itu gimana? Diawali dari perhatikan hak dasar setiap orang. Kalau ini diperhatikan, insya Allah hasilnya adil. Meskipun Jondol gak pernah ngomong insya Allah. Ya, jadi asumsinya dua. Kalau misalnya mari kita bikin aturan-aturan pedoman ngaji bersama. Perhatikan pertama-tama ketika kita bikin aturan hak. Jangan sampai ada hak yang dilanggar, yang ditabrak. Caranya begitu. Jangan kesusu nyari tujuannya, manfaatnya. Kalau yang dibahas tujuannya, bisa-bisa nanti prosedurnya enggak adil. Misalnya ya kayak minum ini tadi loh. Pokoknya memperhatikan sebagian besar sukanya kopi. Kopi aja deh. Prosesnya aja sudah kopi aja deh. Jadi menang-menangan. Mesti ada hak yang disingkirkan. Haknya yang gak suka kopi. Oh, saya gak bisa minum kopi. Kalau minum kopi mungkin lambungku jadi itu dimakan kan sekarang haknya sama para penyuka kopi. Sama kayak ngerokok. Ada loh orang yang berhak atas udara segar. Sementara yang ngerokok makan haknya yang lain. Oh, itu ketika aturan dibikin, hak ini diperhatikan. Itu yang bikin misalnya, oh di setiap tempat kasih aja ruang khusus rokok. Biar aktivitas rokok tidak mengganggu haknya orang lain. Kalau hak yang diperhatikan, hasilnya adil. Jadi sawahnya keadilan itu struktur, bukan kasus per kasus. Yang kedua, merumuskan struktur yang adil, pertama-tama perhatikan hak. Ya. Oke, terus. Ini kalimat juga bagus dari Theory of Justice. The natural distribution is never just nor unjust. Nor is it unjust that persons are born into society at some particular position. Let us imply natural fact. What is just and unjust is the way that institution deals with this fact. Awas salah, melihat fenomena adil dan tidak adil. Yang pertama, natural distribution is neither just nor unjust. Distribusi yang sifatnya alami itu tidak bisa disebut adil atau tidak adil. Itu sudah hukum alam. Temenmu gendut luar biasa, kamu kurus luar biasa, kamu enggak bisa komplain. Ah, kamu enggak adil, kamu ambil semua dagingnya, aku enggak kebagian, misalnya enggak iso. Itu natural distribution. Kok enak dia lahirnya jadi anaknya orang kaya, saya jadi anaknya orang desa, enggak bisa komplain. Itu sudah natural distribution. Kalau di Islam ya itu Gusti Allah sewe sing ngatur. Kamu enggak bisa milih lahir jadi anaknya siapa, ada di mana. Kalau bisa milih mungkin kemarin kamu milih jadi anaknya SBY, baru berkarir sebentar sudah jadi calon gubernur, punya istri cantik, punya seneng. Cuma kan kamu enggak bisa milih. Akhirnya ya kayak gitu-gitu aja. Kalau boleh milih kan kamu jadi anaknya artis-artis itu biar wajahnya lumayan. Ayo, kok yo lahirnya dari sana, wah, kan? Tapi kamu enggak boleh komplain, apalagi sama Allah. Sudah jatahmu itu natural distribution. Enggak bisa dikasih atribut adil atau tidak adil. Oke. Nah, adil atau tidak adil itu bukan urusan itu, tapi urusan gimana kamu menyikapi fakta itu. Gimana institusi menyikapi perbedaan-perbedaan tadi, itu baru bisa kena adil dan tidak adil. Misalnya kayak tadi, ada orang cakep, ada orang jelek. Itu natural distribution. Institusi sosial jangan bikin aturan tidak adil sehubungan dengan cakep dan jelek. Misalnya yang boleh lewat jalan sini hanya orang cakep saja. Oh, itu tidak adil. Itu loh. Jadi adil dan tidak adil itu bukan urusan natural distribution-nya, tapi gimana kita merespon natural distribution ini. Ada di situ wilayahnya. Jadi bukan di kok ada orang, wah ini lahir di anaknya orang kaya, dia lahir di anaknya orang miskin, ini kaya, ini miskin. Itu natural, tapi menyikapi adanya orang kaya dan orang miskin, ini institusi sosial kayak gimana, dia bikin aturan apa. Di situ baru kita bisa cek apakah ada keadilan atau tidak ada keadilan. Jadi rumus selanjutnya itu, jadi adil dan tidak adil itu. Tadi ada beberapa rumus ya. Yang pertama struktur sosial, yang kedua urusan dengan hak, dan yang ketiga ini menyikapi distribusi natural. Bahwa keadilan itu tidak terletak di distribusi naturalnya, tapi terletak di cara kita menyikapi distribusi natural itu. Terus, oke, sebentar lagi kita ketemu intinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 teori itu. Siap-siap ya, yang sudah mulai ngantuk, kopinya diminum. Ya, ini mulai babak agak jelimet. Oke, itu gak usah saya baca, nanti kamu copy aja yang itu, tak jelasin satu-satu. Jadi ada 7 isu utama dalam teorinya John Rawls. Ada namanya original position, ada namanya veil of ignorance, ada equal liberty principle, ada inequality principle, ada differences principle, ada equal opportunity principle. Oke, istilah-istilah kerennya silahkan dihafalkan. Bukan kalian biasa begitu. Penjelasannya ini. Oke. Ini teori paling dasar dari Rawls. Justice as fairness. Tadi kan sudah kenal lapangannya, sekarang kita pahami karakternya. Jadi keadilan itu fairness. F Fairness itu kesetaraan, memposisikan manusia, memposisikan orang semuanya sebagai setara, podo-podo wonge, sama-sama manusianya. Itu prinsip paling basic, paling dasar. Jadi setiap orang itu fair, setara. Oke, dan masyarakat itu akan tertata rapi, akan bisa menikmati keadilan. Syaratnya dua dalam kesetaraan tadi loh. Yang pertama, kan ini kalau kita hidup di masyarakat ada aturan. Aturan ini adil apa enggak, kuncinya dua. Yang pertama, semua anggota masyarakat tahu dan mau menerima prinsip-prinsip keadilan di masyarakat itu. Dan yang kedua, institusi sosial yang bikin aturan itu merasa puas dengan hasilnya, itu berarti adil sudah. Contohnya di kos-kosanmu misalnya, ada aturan apel paling malam sampai jam 10. Itu kalau di RT kos-kosanmu, itu kalau semua anggota RT ngerti dan mau menerima, itu syarat pertama akan lahir keadilan. Kalau enggak semua tahu, atau ada yang tahu tapi enggak menerima, di situ akan muncul ketidakadilan. Syarat pertama itu, kamu sudah terlanjur jam 10 lebih seperempat ditemui Pak RT, oh saya enggak tahu ya Pak RT, ya enggak bisa pokoknya. Dan jam 10 kamu kena denda misalnya. Loh, karena kamu enggak tahu terus kena denda, itu kan sumber ketidakadilan. Untuk bisa adil semua harus tahu, sosialisasi aturannya harus jelas. Nah, setelah semua tahu dan semua mau, aturan berjalan dan hasilnya sesuai yang diharapkan, itulah nanti struktur yang adil. Hasilnya setelah dibatasi sampai jam 10, akhirnya setelah jam 10 sudah sepi, tidak ada yang apel, mungkin masuk kamar semua. Iya, sak sandal-sandal biar enggak kelihatan dari luar. Oke, enggak pengalaman, mengamati. Ya, jadi justice as fairness, aturan bareng. Kayak gini nih loh misalnya ya, ngajinya misalnya kita undur ya, minggu depan dimulai jam 12 malam misalnya, contohnya ngono. Enggak semua tahu. Yang tidak tahu kesini jam 8, ini berarti dia dizolimi karena ada ketidakadilan yang terjadi. Takmirnya meneng wae ndak mengumum-umumkan. Jadi yang hari ini enggak ikut ngaji, enggak tahu kalau minggu depan sampai jam 12. Ini berarti apa? Ada struktur yang tidak adil. Makanya ada korban. Jadi syarat besar pertama, aturan-aturan keadilan ini harus dipahami dan disetujui. Wong ini namanya kontrak kok. Kontrak itu kan saya bilang tadi, semua sepakat dengan kebenaran yang kita ikuti ini. Yo, memang kebenarannya kebenaran bareng-bareng, disepakati kebenaran bareng-bareng itu kan asal kita sepakat, ya itu benar. Kalau kita sepakat misalnya besok kita ngaji filsafat nggak usah pakai baju semua ya, sepakat. Itu terus minggu depan ngajinya nggak pakai baju semua, yang pakai baju itu kan jadi yang salah. Itu kebenaran bareng-bareng. Nah, dunia sosial pakai logika ini. Maka hati-hati bikin kontrak sosial, karena di situ nanti kuncinya keadilan. Kalau aturannya sendiri kalian gak tahu, yo, kalian bisa jadi korban aturan. Dan itu jenis ketidakadilan. Oke, jadi justice as fairness, setiap orang posisinya setara. Terus apa sih yang terjadi di kehidupan dunia sosial itu? Kerjasama. untuk mewujudkan ya cita-cita sosial. Jadi apa syaratnya kerjasama untuk menghasilkan struktur yang adil itu? Gimana sih cara kita bareng-bareng dengan orang lain untuk melahirkan struktur yang adil itu? Ada syaratnya 3. Yang pertama, masyarakatnya harus masyarakat yang dinamis, mau berubah. Kalau masyarakatnya kaku, pokoknya di sini tradisinya ya ini, jangan diowah-owah, itu alamat susah mewujudkan keadilan. Karena pasti yang terjadi tadi otoriter, orang terpaksa menjalankan aturan, bukan orang bebas milih ikut aturan atau tidak. Jadi syarat adil yang pertama apa? Masyarakat harus punya mental mau berubah. Kalau enggak susah. Kalau masyarakatnya kaku, tradisi dari tahun 1805 sekian masih sekarang dipertahankan, padahal zaman berubah, tapi pokoknya harus ini. Itu yang terjadi bukan pilihan tapi paksaan. Dalam struktur yang paksaan tidak ada keadilan. Orang terpaksa. Yang kedua, bedakan kerjasama dengan apa ya, itu bahasanya John Roll, aktivitas yang dikoordinasi. Kayak kalian di kelas sama dosennya gini ya, besok kuliahnya kayak gini, masuk paling lambat jam sekian, nanti kita keluar jam sekian, kita ketemu sekian kali. Ini namanya coordinated activity, bukan kerjasama. Kalau kerjasama itu, enaknya kita kuliah berapa kali? Ada usulan 14 pak, 12 pak, anu pak. Oke ya, kita sepakati ya. Nah, ini kerjasama. Tapi coordinated activity itu aturannya sudah dibikin duluan, masyarakat tinggal harus ikut. Ah, ini bukan kerjasama. Dalam coordinated activity sangat mungkin ada ketidakadilan. Wong orang sepakat tidak selalu sesuai keinginannya. Loh, kayak tadi loh, ketika bikin aturan apel paling malam jam 10, itu kan kalian gak pernah diajak rundingan. Kalau kalian diajak rundingan mungkin gak jam 10, siapa tahu jam 8 wong jomblo kabeh. Udah lama gak sampai jam 10 lah, ngapain wong kita gak punya pacar, bisa jadi gitu kan. Cuma ini namanya coordinated activity. Cuma kalian gak ikut-ikut bikin, disuruh. Nah, itu beda sama kerjasama. Bedanya apa sih kerjasama sama coordinated activity? Kalau kerjasama itu arahnya nanti adil karena disepakati bareng-bareng. Tapi kalau coordinated, arahnya bukan adil atau tidak adil, tapi efisiensi atau efektivitas, jalan atau tidak jalan. Kalau aturannya jalan berarti efektif, kalau tidak ya berarti tidak efektif. Itu coordinated activity namanya. Ngaji ini itu mungkin lebih banyak koordinatif activity-nya daripada kerjasama. Kalian kan gak pernah diajak rundingan, enaknya temanya apa, ngajinya apa, kan sakarepku. Ini bukan kerjasama jelas. Itu bisa sangat gak adil. Kamu lagi pengen ngerti apa, malah temanya itu. Itu kan gak adil namanya. Tapi ya sakarepku. Ya, gak setuju ya Ben. Kalau ingin adil harusnya kerjasama. Jadi dirunding bareng-bareng temanya apa. Loh, kalau temanya dari kalian enggak mesti aku siap ya, gantian ngisinya. Oke, jadi itu bedanya coordinated activity sama kerjasama. Yang kedua, kerjasama itu aturan untuk bersama. Tapi kalau coordinated activity biasanya aturan ya untuk kepentingan yang ngatur. Kayak RT tadi yang bikin aturan apel sampai jam 9 karena dia punya kepentingan jangan sampai terjadi yang tidak diinginkan di RT-ku. Untuk kepentingannya. Dan kamu kan enggak pernah diajak rundingan tentang itu. Terus Yang ketiga, kerjasama itu biasanya levelnya kesepakatan. Kalau coordinated activity enggak ada kesepakatan. Arahnya satu arah, dari yang ngatur kepada yang diatur. Itu syarat kedua untuk kerjasama. Yang ketiga, gagasan kerjasama bareng-bareng tadi biasanya ya untuk kepentingan bersama, enak untuk semua, sifatnya timbal balik, baik yang ngatur maupun yang diatur, itu kerjasama. Jadi prasyarat keadilan, modenya harus kerjasama, bukan saling perintah, bukan coordinated activity. Oke, itu kerjasama. Terus justice as fairness itu, ini tadi sudah ya, punya prinsip tiga keadilan itu. Ini yang sangat terkenal dari John Rawls. Yang pertama equal liberty, yang kedua equal opportunity, dan yang ketiga equal distribution. Untuk bisa adil, perhatikan tiga prinsip ini. Yang pertama tadi, prinsip kebebasan. Semua orang harus punya kebebasan yang setara. Itu kalimatnya, setiap orang punya hak yang sama atas kebebasan-kebebasan dasar yang paling luas, yang dapat dicocokkan dengan kebebasan-kebebasan yang sejenis untuk semua orang. Itu kalau kalian baca bukunya langsung mesti puyeng. Kalimatiku kalimat apa kuwi? Padahal intinya simpel. Setiap orang punya hak bebas yang setara. Aku bebas, kamu juga bebas. Sekarang kita bikin kesepakatan, kita sepakati secara bebas di kontrak sosial kita. Tidak bisa bikin aturan adil kalau aku bebas, kamu enggak bebas. Dosen sama mahasiswa misalnya, Pak boleh usul Pak? Boleh, tapi saya enggak jamin nilaimu ya. Orang situ wis enggak bebas, yang sini kuasa, yang sini inferior. Susah bikin struktur yang adil. Jadi harus ada equal liberty, kebebasan yang setara. Syarat pertama. Enggak boleh itu enggak ada. Kalau yang pertama ini enggak ada, dua yang lain enggak ada artinya. Semua teori nanti yang disusun enggak ada artinya. Syarat pertama harus equal liberty. Baru yang kedua, equal opportunity. Sudah semua bebas, sekarang semua dikasih kesempatan yang sama. Silakan kalau ada ide, sampean semua dikasih jatah satu-satu, itu equal opportunity. Tidak boleh ada ini yang boleh ngomong, yang putri aja ya, yang cowok mboseni tidak usah. Itu tidak equal opportunity namanya. Semua bebas, kemudian semua dikasih kesempatan yang sama. Ini namanya equal opportunity. Yang ketiga baru equal distribution. Jadi distribusinya harus rata, semua harus menikmati keuntungan, sampai orang yang paling levelnya rendah, orang yang paling lemah harus juga ikut menikmati keuntungan sesuai levelnya masing-masing. Itu baru yang ketiga. Apakah itu distribusi kekayaan, apakah itu distribusi kesempatan, apakah itu distribusi segala hal yang ada hubungannya dengan kehidupan sosial. Itu harus terbagi rata sesuai kapasitasnya masing-masing dan sesuai levelnya. Kalau kalimatnya, termasuk orang yang paling lemah di masyarakat. Kalau yang paling lemah saja sudah dapat keuntungan, itu alamat yang di atasnya apalagi. Itu namanya prinsip equal distribution, distribusi yang setara. Oke, kita lihat satu-satu ya. Equal liberty itu dalam hal apa aja? Itu kalau di general, equal liberty itu ada lima. Kebebasan yang setara, yang pertama bebas berpolitik. Bebas berpolitik itu yo, silahkan milih sendiri. Kamu prefer ke mode politik yang mana? Menata masyarakat seperti apa? Termasuk milih pimpinan siapa? Itu kamu bebas. Keputusanmu sendiri. Meskipun di koran-koran, di majalah kamu diprovokasi, dikampanyai habis-habisan, itu urusan yang kampanye. Tapi keputusan milih atau tidak milih, nyoblos atau tidak nyoblos, itu hakmu. Ini termasuk hak. Jadi kemerdekaan berpolitik. Oke. Ya, termasuk hari ini kan orang ribut tentang Ahok itu kan. Saya enggak tahu kok Cik senengnya bahasa Ahok itu. Wong bukan orang Jakarta. Enggak ikut nyoblos. Tapi semua ribut. Seolah-olah kalau Ahok jadi atau Ahok enggak jadi terus ada revolusi besar di Indonesia. Padahal ya padha wae, paling ya ngono-ngono wae. Padahal itu hakmu. Politik itu jangan mau gampang dipengaruhi, kecuali ada kayak tadi ya, ada level-level kesepakatan yang jelas karena kontrak sifatnya. Yang kedua, freedom of speech and expression. Ini kebebasan berpendapat, punya pikiran. Itu juga bebas. Kalian boleh mikir apa saja, boleh punya gagasan apa saja, boleh punya ide apa saja, enggak masalah. Itu hakmu. Kamu punya pendapat, menurut saya Pak, Indonesia ini dibubarkan aja lah Pak. Sumpah aku Pak mikir. Jadi enggak apa-apa, mau bebas berpendapat. Yang enggak boleh kan, kalau berpendapat, berpikir itu bebas. Yang enggak boleh kan bertindak. Bertindak baru aja norma-norma. Kalau bebas ya bebas. Saya mikir ingin memperkosa, gak bisa ditangkap polisi. Wong cuma mikir, membayangkan. Saya cuma membayangkan kok Pak, kalau saya memperkosa gimana ya kira-kira adegannya misalnya. Loh, kamu gak bisa dipenjara gara-gara itu. Wong cuma mikir. Berekspresi juga hakmu. Silahkan berekspresi. Yo, berekspresi kan itu ada tindakan, kadang-kadang itu nanti berhadapan dengan norma-normanya sendiri. Tapi hukum prinsipnya kamu bebas, tidak masalah. Equal liberty. Terus yang ketiga, liberty of conscience as well, kebebasan personal. Yo, kamu ingin mengekspresikan, kelanjutannya ekspresi sebenarnya, kamu ingin punya person kayak gimana sih, ingin jadi orang yang seperti apa sih, mencitrakan dirimu sebagai apa sih, itu hakmu. Misalnya kamu pulang kampung, kalau di Jogja ini sholatnya sak-sake, pakai jin, pakai anu, begitu pulang kampung kamu pakai sarung, pakai serban, pakai jubah, sebelum adzan sudah ke masjid, itu kan pencitraan namanya. Loh, tapi itu hakmu, enggak masalah, enggak boleh protes. Kamu pingin di kampungmu dikenal sebagai anak soleh, enggak apa-apa, itu hakmu. Meskipun di sini ya wallahu a'lam bishawab. Jadi itu kebebasan personal. Yang keempat, bebas untuk kaya. Itu bebas. Kamu pingin kaya boleh. Wong cuma pingin aja kok. Ya kalau bisa kaya beneran ya syukur. Tapi bercita-citalah jadi orang kaya. Masa ada sini yang bercita-cita ndak kaya kan nggak ada. Jadi ya meskipun sebenarnya paling enak kayak iklannya salon pas itu, jangan bercita-cita jadi orang kaya, tapi bercita-cita pas-pasan saja. Pengen punya mobil pas duitnya, pengen punya apa aja pas, karena kaya gak mesti pas. Kekayaanmu 1 juta, kebutuhanmu 2 juta juga kurang. Jadi sing enak pas. Pengen punya istri 4 pas. Jadi itu equal liberty yang keempat, bebas kaya. Dan yang terakhir, bebas untuk aman. Jadi hakmu lo untuk aman itu, untuk nyaman itu. Kamu boleh komplain kalau ada yang ganggu, karena itu hak dasarmu. Lagi enak-enaknya tidur kok diganggu, nah, itu hak saya untuk tidur, jangan diganggu. Saya pingin nyaman. Jadi kalau dosennya nyuruh kamu masuk kuliah jam 7, jangan mau. Loh, hak saya untuk tidur, Pak. Saya kan butuh nyaman, jangan diganggu. Itu pelanggaran HAM itu kalau disuruh masuk jam 7. Itu hak dasar kita, itu equal liberty namanya. Jadi merumuskan sistem yang adil, tidak boleh sama sekali nabrak ini. Kalau ada hak-hak yang ditabrak, pasti strukturnya tidak adil. Oke, itu yang disini. Ini ada lagi tadi namanya prinsip perbedaan. Jadi rumusnya, itu contohnya, rumusnya kehapus mungkin. Jadi prinsip perbedaan itu boleh tidak setara, boleh beda, asal menguntungkan semua. Itu prinsip perbedaan di general bisa. Contohnya gini, jadi tidak setara tapi menguntungkan semua. Misalnya itu ada, itu tak contohkan ya, ada perusahaan. Perusahaan ini punya 5 pegawai. 5 pegawai ini semuanya digaji 10 ribuan per tahun. Jadi aku mau nulis per minggu malah per tahun. 10, anggap aja per tahun enggak apa-apa. 10 ribu per tahun. Cuma dari 5 pekerja ini ada satu pekerja yang kerjaannya rumit, jelimet, dan dia kunci. Ini yang digarap oleh orang ini penting dibandingkan yang lain dan butuh keahlian khusus. Akhirnya dari 5 ini dia dok yang dinaikkan. Yang lain 10 dia jadi 13.000. Ini bagi jonrol masih adil, karena nanti hasilnya adil untuk semua. Gara-gara satu orang ini yang gajinya naik, akhirnya produksinya lancar, perusahaannya untung. Misalnya setahun itu dia dapat 60.000 misalnya. 60.000 dikurangi 53.000 masih untung 7.000 sisanya. Nah sisanya 7.000 ini ya dibuat nambah 4 ini tadi yang gajinya enggak naik. Akhirnya masing-masing dari 10.000 naik jadi 11.750. Ini awalnya enggak adil lah, kok enak sama-sama pekerja, yang ini kok gajinya naik, ini enggak naik. Tapi akhirnya naik semua. Kalau ini enggak dinaikkan, ini enggak produktif, produksi macet, perusahaan enggak untung. Bisa-bisa ini jatuh, malah bisa di PHK. Tapi gara-gara satu orang yang gajinya dinaikkan ini kan rasanya enggak adil. Tapi pada akhirnya semua menikmati kenaikan gaji, meskipun yang 4 ini sedikit. Bagi John Roll ini adil, sesuai kontribusi dan porsinya masing-masing. Jadi adil itu tidak selalu harus kalau 1-10 ya 10 semua, tidak. Ini sudah adil gitu. Ya contoh paling gampang, kalian dapatnya kan sak gelas, saya dapat 2 gelas. Gelasnya besar-besar lagi. Loh, cuma ini adil karena peranku vital di sini. Loh, aku ngomong terus, kalian cuma nonton tola-tola dhewe. Enggak ngapa-ngapain, kayak kipas angin. Ya kipas angin kan tola-tola dhewe. Dan saya ngomong terus, butuh sekali-sekali minum. Ini adil, karena kalau saya dikasih cuma yang kecil terus habis, ngomongnya enggak kuat lagi, enggak situ ngaji. Nah ini jadi struktur kayak gini itu adil. Jangan iri sama kiaimu, oh kiai ini pakai kelas gede, aku kelas kecil, misalnya pengajian ini kadang-kadang kan gitu. Loh enggak, karena dia perannya vital. Kalau kalian ikut kenduri di kampung-kampung, biasanya Pak Mudin atau Pak Kaum itu kan dikasih berkatnya lebih besar dari yang lain. Loh, itu karena peran dia vital. Kalau kamu tidak datang itu tidak masalah, acara tetap jalan. Tapi kalau Pak Kahum ini gak datang, acara batal. Maka dia dikasih berkat lebih besar biar tetap mau datang. Ini struktur namanya prinsip ketidaksamaan, tapi tetap adil. Karena memang kontribusi perannya beda. Jadi yang kedua prinsip ketidaksamaan. Kalau ini kan prinsip kesamaan, semua sama, equal liberty. Kalau ini prinsip ketidaksamaan. Yo perhatikan level-levelnya dong, yo enggak harus sama itu sama semua. Punya anak satu mahasiswa, satu PAUD misalnya. Yo yang mahasiswa dikasih sangu 100.000, yang PAUD dikasih sangu 1.000. Itu sudah adil. Enggak boleh, oh ini podo-podo anak, enggak boleh pilih kasih lah. Yang besar dikasih 100.000, yang kecil kasih 100.000. Itu justru mengacaukan struktur. Atau sebaliknya, lo yang mau dikasih 1.000, yang besar ya 1.000 lah. Oh itu juga enggak adil. Itu namanya prinsip ketidaksamaan. Oke, nah teori selanjutnya namanya lexical order. Lexical order itu semua prinsip tadi cara menjalankannya sesuai urutannya. Prinsip nomor satu dulu, baru prinsip nomor dua, baru prinsip nomor tiga. Jadi yang nomor satu kan ini tadi kan, kebebasan yang setara dulu. Kalau ini sudah terpenuhi, baru jalankan prinsip kesamaan tadi, equal opportunity. Kalau ini sudah terpenuhi, baru equal distribution. Yang pertama-tama, setiap orang kasih kebebasan yang setara dulu. Kalau semua sudah bebas, kasih kesempatan yang setara. Dikasih kesempatan yang setara, mungkin yang pinter jalannya cepat, yang tidak terlalu pinter agak pelan-pelan. Tapi ya kesempatannya kan sudah sama. Kayak ujian itu loh, yang pinter selesainya cepat, yang tidak pinter selesainya lama. Atau kebalikannya, yang tidak pinter selesainya cepat karena ngarang, yang pinter lama karena mikir. Tapi semuanya dikasih jatah waktu yang sama, itu namanya equal opportunity. Itu harus jalan setelah equal liberty. Kalau kesempatan sudah sama, kan nanti ada hasil. Distribusi hasilnya juga harus setara, adil. Yang kerjanya paling keras, paling baik, paling benar, ya nilainya lebih tinggi. Yang agak malas nilainya lebih rendah. Nah, itu distribusi. Kalau opportunity-nya enggak setara, distribusinya pasti enggak adil. Yang ini dikasih waktu 5 menit, yang ini dikasih waktu 1 jam, pasti enggak adil. Opportunity-nya enggak setara. Kebebasannya juga enggak sama, itu juga pasti nanti enggak adil. Jadi yang nomor 1 harus ada dulu, baru nomor 2, baru setelah itu nomor 3. Ini yang di general disebut lexicon order. Harus runtut, harus urut, enggak boleh loncat-loncat. Oke, jadi lexical order. Jadi yang tadi ada urutan-urutannya, enggak bisa ngarang sendiri. Terus ini kalimat lagi dari theory of justice. Properly understood, then the desire to act justly derives in part from the desire to express most fully what we are or can be, namely free and equal rational beings with the liberty to choose. Jadi katanya John Rawl, akhirnya bisa disimpulkan bahwa keinginan untuk berlaku adil itu sebagian, boleh disimpulkan sebagian besar itu sama dengan keinginan untuk mengekspresikan diri kita sepenuhnya, atau keinginan untuk kita ingin jadi apa secara jujur, itu pasti adil. Kenapa? Ya, ketika bebas, kita kan pingin macam-macam cita-citanya, pingin A, pingin B, pingin C. Inilah keadilan. Kalau kamu tidak bebas, kamu tidak full mengekspresikan dirimu. Mau gini gak boleh, mau gitu gak boleh. Nah itu pasti kamu sedang berada di ranah ketidakadilan. Tidak bisa mengekspresikan diri. Katanya general, nama lain dari keinginan untuk bertindak adil adalah keinginan untuk mengekspresikan diri sepenuhnya secara jujur. Gampang-gampangannya itu. Kamu ingin A, ingin B, ekspresikan itu secara jujur. Di situ nanti hasilnya adil. Tapi kalau kamu tidak bisa, pingin gitu tidak bisa, pingin gini tidak bisa. Berarti prinsip pertama tadi, kebebasan dan kesetaraan tidak bisa terpenuhi. Jadi free and equal rational being, itulah manusia. Jadi setara, sama semuanya dan bebas. Maka yang disebut adil adalah ketika kita bisa mengekspresikan diri dengan bebas. Oke. Sekarang hubungannya sama bikin struktur yang adil. Pertama-tama harus melalui yang namanya original position. Posisi awal. Oke ya. Original position itu ketika kita ada di masyarakat, untuk bikin struktur yang adil, pertama-tama asumsikanlah bahwa semua setara. Apakah itu anak kos baru atau anak kos lama, apa anak Pak RT apa tetangga yang baru pindah, atau semua harus diposisikan sama. Itu original position. Awalnya harus setara semua. Tidak ada yang diposisikan lebih tinggi, tidak ada yang diposisikan lebih rendah. Kalau Pak RT memimpin rapat, itu bukan karena Pak RT lebih tinggi, tapi untuk mengkoordinasikan keinginannya warga di RT situ. Ini namanya original position. Kalau sudah ada original position, baru bisa bikin struktur yang adil. Tapi kalau tidak bisa menempuh original position, susah bikin struktur yang adil. Ya kayak dulu zaman Pak Harto itu, kalau berkunjung ke desa-desa itu kan semuanya diatur. Nanti Bapak tanyanya ini ya, kalau Pak Harto lagi gini baru angkat tangan. Terus pertanyaannya ini, gak boleh diganti. Yang kedua ini. Ini pertanyaannya agak lucu. Karena itu nanti setelah tanya semua bareng-bareng ketawa ya. Terus saya zaman kecil dulu ngerti yang kayak gitu. Diatur. Dan yang tanya itu bukan orang dari desa situ, biasanya sudah dibawa dari mana gitu. Orang kampungnya tinggal lihat. Nah ini gak setara pasti posisinya. Yang satu subjek, yang satu objek. Yang satu posisinya tinggi, yang satu posisinya rendah. Susah. Kayak kalian main sepak bola sama sultan, atau main sepak bola sama dosenmu, itu kan gak setara, gak enak. Mau ditabrak dosennya dewe, senene aku khawatir nilainya jatuh. Mau dia gak enak. Tidak setara, karena tidak bisa original position. Kalau ingin sepak bola yang adil harus original position. Apakah itu dosen, apakah itu teman, tidak peduli. Yang penting musuh ya diterjang, kita nyari menang kan gitu. Coba kamu sepak bola sama sultan, apa sama bapakmu sendiri, apa sama anu, kan tidak enak. Tidak setara posisinya, tidak akan lahir sepak bola yang adil. Jadi bikin struktur yang adil harus original position. Harus ada di level yang sama. Makanya tadi kelas sama dosen, sama mahasiswa susah. Kenapa? Tidak bisa original position. Ya kalau kamu berani dosennya masuk, Pak kita original position ya. Tidak usah peduli dosen apa mahasiswa. Materinya kita cari bareng-bareng, model kuliahnya kita rancang bareng-bareng. Nah itu bisa original position kalau kayak gitu. Tapi kalau apa-apanya dari dosennya, ya berarti belum original position. Strukturnya berarti belum adil. Untuk bisa adil harus original position. Cirinya apa original position itu? Yang pertama rationality, rasionalitas. Yang kedua freedom. Yang ketiga equality. Jadi kalau sudah ada di original position, tiga hal ini langsung terwujud. Rasio jalan, orangnya bebas, dan posisinya setara. Kalau sudah kayak gini, bikin kontrak sosial apapun akan adil. Karena kita setara, pasti untuk kepentingan bersama. Nah, terus untuk original position syaratnya dua. Yang pertama apa? Teori selanjutnya namanya veil of ignorance, selubung ketidaktahuan. Veil itu kan hijab, jilbab, selubung ketidaktahuan. Yang kedua sikap tidak memihak kepentingan, mutually disinterested attitude. Yang kedua dulu ya. Jadi setelah original position terwujud, pasti tidak ada keberpihakan, tidak ada saling iri, tidak ada kok itu lebih kaya ya, kok itu lebih pintar, tidak ada. Karena kita ada di posisi asal. Jadi mutually disinterested attitude, itu baru bisa adil. Ketika orang tidak saling menafikan kepentingan. Oh, dia punya kepentingan sendiri, punya jalan sendiri, punya anu sendiri, yang monggo menghasil usahanya sendiri. Nah ini harus ada ininya. Kalau enggak, kalau yang satu iri sama kekayaannya yang satu iri sama kepinterannya yang satu enggak terima sama kecerdasannya yang satu, enggak akan lahir kontrak sosial yang adil. Jadi enggak boleh saling iri. Oh enak situ partainya besar, ah, enak situ yang isinya orang pinter-pinter, kita ini yang bodoh-bodoh rakyat kecil gak ngerti apa-apa. Kalau ada kayak gini berarti gak bisa mutually disinterested attitude. Jadi harus saling mau kerjasama tanpa melihat kepentingan masing-masing. Yang kedua syaratnya itu tadi veil of ignorance. Jadi veil of ignorance itu singkirkan semua yang kita ketahui, hijabi semua yang kita ketahui tentang orang lain. Gak usah dipikir, wow ini dosen kue. Gak usah dipikir, oh ini anaknya pinter eh. Gak usah dipikir, ini orangnya pernah dipenjara dulu. Gak usah. Namanya veil of ignorance. Peduli amat sama semua atribut yang lain yang dia miliki. Itu namanya veil of ignorance. Peduli amat dulu pernah punya pacar apa enggak. Peduli amat dia ini anaknya gampang marah apa enggak. Peduli amat duitnya banyak apa enggak. Kita bikin kontrak sosial bersama. Itu namanya veil of ignorance. Itu jadi syarat untuk orang bisa nyampe di original position. Kalau enggak, enggak bisa. Kalau kamu mau bikin kontrak masih beda-beda, yang sini mengedepankan hajinya, yang sana mengedepankan intelektualitasnya, yang sini mengedepankan status sosialnya, yang sini membawa darah birunya, enggak akan jalan struktur yang adil. Jadi original position membutuhkan veil of ignorance. Oke. Okay. Teorinya ini veil of ignorance itu kalimatnya. Kalimat kalau di bukunya ya. Orang yang melakukan kontrak dalam original position itu anggaplah bukan merupakan wakil warga dari garis keluarga, dari generasi apa. Anggaplah mereka orang biasa, sama-sama rasional, sama-sama bermoral, beretik, bebas, dan sederajat. Nah, kalimat terakhir, katanya Rawls, untuk bisa nyampe ke original position, isolasikan mereka dari dari segala informasi dengan mengandaikan bahwa mereka berada di balik veil of ignorance, cadar ketidaktahuan. Di balik cadar itu, bayangkan mereka berkumpul dalam posisi awal, original position, yang bebas dari segala kontingensi sosial dan adikodrati, dibersihkan dari segala unsur yang menyebabkan persetujuan dan seterusnya. Kalimat buku kan mesti gitu. Kalau baca buku, puyeng mesti kalian. Intinya cuma itu sebenarnya. Kalau mau bikin kontrak sosial, semuanya harus berada di original position. Untuk bisa nyampe original position, masuklah ke balik veil of ignorance, tabir ketidaktahuan. Pura-pura tidak tahu. Tidak usah dihitung hajinya, tidak usah dihitung alumni luar negerinya, tidak usah dihitung keturunan darah birunya, tidak usah dihitung kamu punya utang sama dia. Ya, baru bisa bikin struktur yang adil. Kalau kamu deket punya banyak utang terus bersama-sama dan utangnya ini kamu hitung, ya mesti nanti ketika bikin struktur kamu akan memposisikan dirimu inferior. Strukturnya hasilnya pasti tidak adil. Jadi masuklah ke balik veil of ignorance. Terus, nah, setelah itu kan nanti prinsipnya jadi untuk hidup yang adil. Nah, prinsip hidup yang adil itu coba perhatikan kriterianya ada 5. Yang pertama harus umum, tidak boleh spesifik untuk orang per orang. Setiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Nah, itu kan umum. Setiap santri berhak mendapatkan gelas dan isinya. Itu juga umum. Setiap ini harus umum. Terus universal aplikasinya untuk semuanya dan diakui oleh semua. Tidak boleh ada yang tidak mengakui, tidak sepakat. Kalau ada yang tidak sepakat, keluarkan dari kontrak. Berarti laisa minna, bukan termasuk kelompok yang terikat oleh aturan dalam kontrak. Harus diakui. Kemudian berurutan secara leksikal tadi, dia harus menjamin kebebasan. Yang kedua, memberi kesempatan yang sama. Dan yang ketiga, distribusinya merata. Jadi secara fisikal ini. Dan yang terakhir harus jadi rujukan. Kalau ada masalah, prinsip itu yang dipakai. Kalau tadi sudah diputuskan apel paling malam jam 10, ada problem apapun sehubungan dengan apel, kembali ke aturan. Tuh, aturannya kan sudah disepakati dulu jam 10. Jadi terlambat 2 menit pun sudah melanggar. Misalnya jammu kok yo kelambatan misalnya. Yang dipakai kan jamnya Pak RT sesuai kesepakatan, bukan jammu sendiri. Ya kalau jammu sendiri enak, nanti mentang-mentang anu kamu joke jamnya. Duh, masih 8:30 loh, Pak. Nah, itu dia harus rujukannya aturan. Enggak bisa kok setiap kali ada kasus aturannya ganti. Itu namanya enggak adil, pasti. Jadi mentang-mentang temannya padahal sudah ada aturan bareng, begitu ada kasus ini enggaklah diganti dikit-dikit, dimodifikasi dikit. Nah, itu namanya enggak adil pasti. Mentang-mentang temannya kena kasus KPK misalnya, ayo undang-undang KPK-nya diganti deh, jangan yang itu. Nah, itu pasti enggak adil. Jadi kriteria keadilan itu prinsipnya harus umum, aplikasinya universal, diakui secara publik, berurutan secara leksikal, dan jadi pedoman rujukan. Kalau sudah kayak gini berarti strukturnya adil. Nanti ada ilustrasi gimana cara membagi, mendistribusikan kue secara adil. Misalnya ada 5 orang, dipotong jadi 5. Itu cara distribusi yang adil, yang sesuai prinsip-prinsip keadilan. Itu ada syaratnya. Kalau di antara contohnya di John Roll itu, syaratnya apa? Yang bagi dan motong, dia ngambil jatah terakhir. Jangan ngambil jatah paling awal. Karena kalau dia ngambil jatah paling awal, ngirisnya mesti ya dibelok-belokkan biar dia dapat jatah paling besar, dia dapat paling awal. Kalau dia ngirisnya keliru, ada yang kebesaran, bukan dia yang dapat jatah. Kalau itu mesti nanti jadinya tidak adil. Maka jangan jadi orang yang bagian ngiris kue, karena ada potensi tidak adil kalau kamu ngambil duluan. Kadang-kadang kan kamu kan gitu, kamu iris dulu cepat-cepat biar kamu ngambil duluan. Teorinya yang iris harus ngambil belakangan, karena kalau ada salah ukur ya tanggung jawabnya yang ngiris. Sampai dia nggak dapat jatah ya wes salah dhewe ngirisnya tidak sesuai jumlah orangnya, kan gitu. Jadi ya, yang ngiris berarti apa kalau dalam dunia sosial? Pemerintah yang punya aturan. Jadi pemerintah itu harus ngambil jatah paling akhir. Kalau dia ngambil jatah paling awal, enak, dia bikin aturan sendiri untuk dirinya sendiri. Kaya DPR bikin aturan untuk dirinya sendiri untuk bayari dia sendiri. Nah, itu namanya yang ngiris kue ngambil jatah paling awal. Itu pasti enggak adil secara struktur. Dia yang bagi harus dapat jatah belakangan, karena kalau enggak rentan manipulasi. Oke, jadi kriteria prinsipnya itu. Kemudian ada lagi rumus untuk menyusun prinsip yang adil. Rumusnya adalah rasionalitas asas maksimin. Ini kalimatnya khas dari John Rawl. Rumusnya dua ya, rasionalitas sama maksimin. Maksimin itu memaksimalkan yang minimal. Maksimal dan minimal jadi satu. Yo istilahnya ya maksimin lah. Sama-sama supermin atau badmin. Jadi rasionalitas yang maksimin itu, rasionalitas itu apa sih? Meskipun tadi original position ada veil of ignorance, ini kan semua data dibuang tentang atribut-atribut sosial, atribut-atribut individual. Nah kalau gitu kita memutuskan dasarnya apa? Ya rasio. Akal kita kan masih sehat, tanpa mempertimbangkan melihat status, melihat atribut orang, kita masih bisa kok menemukan struktur yang adil. Jadi buanglah semua kecuali rasionya. Ya kalau rasio ini dibuang ya ora iso mikir. Tenang aja, kita masih punya akal sehat. Jadi dasarnya cuma akal sehat. Jadi rumusnya untuk menemukan prinsip yang adil, pertama harus akal sehat, rasio. Yang kedua maksimin. Maksimin itu memaksimalkan kondisi yang minimal. Di buku-buku contohnya gambar tabel itu, tapi kalian membacanya mesti susah tabel itu. Jadi maksudnya gini, misalnya ya, ada 3 pilihan untuk hidupmu misalnya, atau pemerintah urusan apalah, contohnya zaman SBY BLT, bantuan untuk masyarakat, ini dikasih langsung uang pilihan pertama, ataukah diwujudkan langsung kebutuhan mereka kayak kartu Jakarta Sehat, Jakarta Pintar pilihan kedua, ataukah gak usah dikasih aja biar dikelola pemerintah atau nanti manfaatnya untuk rakyat pilihan ketiga. Dari 3 pilihan itu coba dicek A kondisinya. Biasanya A ini kelompok menengah ke atas, C kelompok menengah ke bawah, B kelompok tengah-tengah pas. Ini contoh ya. Kelas sosial kan susah contohnya. Pokoknya kelompok pas tengah-tengah. Oke. Kelompok misalnya, kalau dikasih duit langsung tunai, kelompok menengah ke atasnya min, dia rugi. Ruginya besar, 7 itu angka kira-kira aja. Dia ruginya 7. Nah, kelompok menengah ke bawah untung. Dia lumayan, dapat 9. Dapat 12. Yang pas tengah-tengah 9. Nah, kalau diwujudkan dengan jasa kayak kartu Jakarta Sehat, Jakarta Pintar itu, kelompok menengah ke atas wong dia enggak dapat, tetap min. Dia enggak dapat jatah. Kelompok menengah ke bawah untung besar, kelompok kecil ya untung. Kalau dikelola oleh pemerintah kembali ke rakyat, yang menengah ke atas ikut merasakan, yang menengah ke bawah juga merasakan, yang pas di tengah-tengah juga merasakan. Nah, maksimum dalam kondisi minimum itu kalau dicondol apa, yang dipilih harus alternatif yang semuanya untung. Tidak boleh ada yang rugi. Kalau ada yang rugi, berarti ada yang tidak adil. Wong yo podo-podo rakyate. Maka yang dipilih meskipun nilainya tidak besar-besar, tetap dia akan milih alternatif ketiga. Di situ plus semua, tidak ada yang min. Di situ semua menikmati keuntungan. Berarti setara. Tidak ada yang dianaktirikan, dianakmaskan. Nah, itu yang disebut maksimalisasi kondisi minimum. Kondisinya kan memang mepet, dimaksimalkan. Yang penting semua merasakan manfaatnya. Toh ya semua bayar pajak. Tidak boleh ada yang merasa dirugikan. Nah, itu maksimalisasi kondisi minimum. Singkatannya maksimin. Nah, itu contohnya bisa kalian ganti. Kuliah saja, opo nikah saja, opo kerja saja. ABC-nya itu kan kelas, bisa kalian ganti macam-macam. Semua yang berhubungan sama kalian bisa dimasukkan. Mungkin yang A itu orang tua, yang B itu pacar, yang C itu teman misalnya. Nah, kalau kuliah itu pacarnya merengut, temannya seneng, orang tuanya seneng. Kalau kawin, pacarnya seneng, temannya seneng, orang tuanya sumpek keluar biaya. Kalau loh, itu kan perhitungan. Nanti carilah yang plus semua, seneng semua. Kalau kerja mungkin semua ikut seneng. Dengan kerja kalian punya uang, terus mau nikah ya monggo dibiayai dhewe, temennya juga seneng, bisa utang, orang tuanya seneng, berarti kerja aja deh dulu. Nah, itu namanya maksimin. Kondisinya kan enggak mungkin semuanya harus milih salah satu. Jadi minimum dari satu itu pilihlah yang plus semua. Itu cara untuk menyusun prinsip keadilan. Cuma ini ya enggak gampang. Kalau situasi konkret ini harus detail merumuskannya. Ya kayak tadi kan ada kelas di atas garis kemiskinan, di bawah garis kemiskinan, sama pas di garis kemiskinan. Itu kan ya situasinya sangat cair, enggak simpel. Oke, habis ya. Terus, an injustice is tolerable only when it is necessary to avoid an even greater injustice. Jadi kadang-kadang memang ada ketidakadilan, cuma kadang-kadang ketidakadilan itu bisa ditoleransi untuk menghindari ketidakadilan yang lebih besar. Itu kalau bahasa usul fikihnya namanya dar'u akhofid dororain. Kalau ada dua bahaya, yo ambil yang lebih kecil. khususnya untuk menghindari yang lebih besar. Itu teori keadilannya John Rawls. Oke, ada lagi dari bukunya, ada kalimat menurut saya menarik. Many of our most serious conflict are conflict within ourselves. Those who suppose their judgment are always consistent are unreflective or dogmatic. Jadi sebagian besar konflik serius dalam hidup kita itu konflik within ourselves, konflik dalam diri, bukan konflik dengan orang lain sebenarnya. Ini yang sering jadi sumber ketidakadilan. Kita tidak bisa mengalahkan diri kita sendiri. Egois, nyari enaknya sendiri, nyari menangnya sendiri. Those who suppose their judgment are always consistent, siapapun yang menganggap penilaian diri mereka, penganggapan kebenaran hidup mereka selalu konsisten, nganggap pokoknya aku yang benar dan terus benar, gak mungkin salah, itu unreflective or dogmatic. Jadi siapapun yang merasa aku itu benar terus, gak mungkin salah, wong aku ngaji filsafatnya ya rajin, itu namanya unreflective, gak mikir. Atau bahasa lainnya dogmatik. Orang hidup itu kayak tadi prinsip paling awal saya sebut, harus siap untuk berubah. Karena realitas ini dinamis loh. Yang kemarin A sekarang bisa B. Dulu apa sekarang apa. Jadi keyakinan-keyakinanmu akan kebenaran itu juga harus terbuka. Sopo ngerti yang kemarin mbok anggap benar, besok terbukti keliru. Jangan konsisten di sini. Kalau kamu konsisten merasa dirimu benar terus, itu namanya unreflective. Hidupmu ndak pakai mikir, dogmatis. Nah, itu kritiknya John Rawls. Lah kenapa sih kalau dogmatis itulah sumber konflik? Berarti kamu tidak bisa menaklukkan dirimu. Egois, mikir kepentingannya sendiri. Kalau sudah mikir kepentingannya sendiri, itulah nanti jadi sumber ketidakadilan. Tidak mungkin kamu berada di posisi awal tadi. Tidak mungkin kamu veil of ignorance-nya pasti tidak sukses. Tidak bisa menyisihkan egonya. Jadi maunya John Rawls ya kuncinya itu. Siapa sih yang veil of ignorance? Siapa sih yang menyembunyikan identitas status-status tadi? Ya diri kita sendiri, siapa lagi? Kalau begitu kita masuk ke ranah sosial bareng orang lain, ini yang kita kedepankan ya kontraknya bisa enggak adil. Oke, jadi itu kuncinya ada di situ nanti. Yang kedua, ini menurut saya juga menarik. Kalimatnya agak menyindir. An intolerant sect. Sect-sekto ya, bukan sect pakai X. Has no right. Or has no right to complain when it is denied an equal liberty. A person's right to complain is limited to principle he acknowledged himself. Kalau ada aliran mazhab, pemikiran yang intoleran. Intoleran berarti dirinya sendiri yang paling benar, liyane salah kabeh. Harus dihancurkan semua kesesatan, kesalahan itu. Yang kayak gini ini has no right to complain. Tidak boleh komplain kalau dia tidak dikasih jatah kebebasan. Kenapa? Karena hak untuk komplain itu bahannya bagi orang yang mengakui prinsip kebebasan. Kalau dia sendiri eksklusif, merasa diri paling benar, itu kan berarti dia tidak setuju dengan kebebasan. Nah, kalau dia tidak setuju dengan kebebasan, ya jangan nuntut bebas. Kenapa? Ya karena orang itu boleh nuntut dalam prinsip yang dia yakini kebenarannya. Ada kan sekarang yang, loh, saya ngomong gini kan demokratis, padahal dia sendiri gak setuju dengan demokrasi. Nah, ini maunya condol ke situ. Orang itu boleh nuntut dalam prinsip yang dia sendiri mengakui prinsip itu. Kalau dia gak mengakui, yo jangan nuntut. Nuntut demokrasi padahal dia sendiri gak setuju sama demokrasi. Nuntut kebebasan padahal dia sendiri anti kebebasan. Nah, itu dia has no right to complain. Dia tidak punya hak untuk komplain. Wong prinsip itu dia tidak setuju kok. Sekarang dituntut, diminta. Ya tidak bisa. Nah, itu maunya John Roll. Ya silahkan kalian pakai sendiri kalimat ini untuk konteks yang pas. Asal tidak untuk gegeran ya. Selama ini saya lihat kok suka sekali orang Indonesia itu gegeran, urusan cilik-cilik jadi gegeran. Tidak penting, tidak penting jadi gegeran, menghabiskan energi. Oke, ini dalilnya, dipakai sendiri boleh. Oke, alhamdulillah keadilan selesai. Semoga kita bisa hidup secara adil. Ya, mulai untuk diri kita sendiri. Karena yang paling awal itu, terus untuk masyarakat sekeliling, dan lebih besar lagi untuk bangsa, lebih besar lagi untuk dunia. Karena tugas kita yang paling utama kan dua. Yang pertama ibadah, yang kedua khilafah, sebagai khalifah di muka bumi. Tugas untuk sebagai khalifah itu tugas untuk menegakkan keadilan, sifatnya sosial. Kalau ibadah sifatnya individual. Maka silahkan diperdalam lebih jauh tentang keadilan. Kapan-kapan kita ngomong lagi. Kita belum ngomong sama sekali tentang keadilan versi para tokoh-tokoh muslim. Pada saatnya kita akan ngomong. Oke, minggu depan kita ganti tema biar gak bosan. Untuk bulan depan, saya bilang tadi di awal, tema kita adalah tema buku tipis. Judulnya dan unik ya, biasanya kebebasan, keadilan. Bulan depan kita temanya buku tipis. Bukunya, tadi sudah 4 ya, bulan depan ada 4 minggu toh. Tadi ada Ghazali, Al-Munqidh Minadh Dhalal, Ibn Rus, Faslul Maqal, Ibn Tufail, Hai bin Yaqwan, dan Khalil Gibran, The Prophet. 4. Jadi bulan depan kita ketemu buku tipis-tipis 4. Silahkan dihunting sekarang online buku-buku itu, biar setelah di sini ada bahan dikit-dikit. Oke, saya kira itu. Ketemu lagi minggu depan insyaallah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Pak Faiz yang sudah menyampaikan materi sampai malam hari ini. Mari kita akhiri ngaji kita malam hari ini sama-sama membaca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi teman-teman, kopi sama teh kayaknya masih, silakan kalau yang ingin menambah boleh. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.